Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah para pencinta yang mencintai Anas Radio, alhamdulillah di malam yang sunyi ini agak-agak gerimis mengundang kita berjumpa lagi dalam acara seperti biasa yang mungkin antum sudah sangat hafal ya, pembahasan konsultasi keluarga, sebuah untaian nasihat untuk keluarga muslim bersama Ustadz Muhammad Naim LC dari pembahasan kitab Isyratun Nisa karya Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala. Baiklah, untuk kali ini ya, di 23 Syakban 1434 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 2 Juli 2013, pembahasannya masih meneruskan yang kemarin, ada sedikit aja, nggak banyak. Lalu, nah ini pembahasan yang sangat apik dan menarik hati ya. Jadi pembahasan mula'abah ya, itu artinya bercumbu atau main-main, istilahnya seperti itu ya. Jadi nanti silahkan ditanyakan aja masalah bercumbu ini kan. Nanti insya Allah ada solusinya dari Ustadz. Ya, pertanyaan bisa Anda kirimkan ke email kami di kotaksuarat@anasradio.com, kemudian di Yahoo Messenger Anas Radio, PIN BB26333310D, PIN BB26333310D. Lalu bisa melalui Skype, yang mau ngomong langsung ya, tanya langsung, bisa melalui Skype di Anas Radio. Kemudian WhatsApp kami di 0813-1785-4974. Ya baik, kita sapa dulu Ustadz Naim yang ada di Solo, baru pulang dari Sulawesi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz? Sehat-sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Gimana kabarnya yang di studio nih? Alhamdulillah. Semuanya baik-baik, Ustaz. Ini udah enggak sabar nih yang di studio juga sebenarnya. Mau dengerin itu tadi tema kita kan, bercumbu itu ya. Singkat waktu ya, biar pertanyaannya kayaknya membludak nih, Ustaz ya. Bisa dimulai sekarang, Ustaz. Monggo, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Para pendengar Anas Radio dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan kepada kita untuk kita mengais dan menelaah mengkaji dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam terkait dengan masalah-permasalahan rumah tangga kita. Agar berangkat dari rumah tangga, lingkup yang kecil ini akan menjadi masyarakat yang senantiasa ittiba kepada tuntunan sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan juga akan menjadikan rumah kita adalah surga bagi kita. As radio yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sedikit melanjutkan apa yang kemarin kita bahas dari bagaimana tuntunan untuk Qur'ah. Demikian pula dalam kisahnya Hadithul Ifik yang mengharu birukan dan juga membuat prahara dalam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula menjadikan ketegangan di antara para sahabat. Namun kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kesabaran dan ketenangannya menghadapi itu semuanya. Demikian pula bagaimana sikap-sikap beliau kepada orang-orang yang telah ikut andil dalam kasus itu sendiri. Supaya kita juga mengambil pelajaran agar kita tidak dendam, tidak ada ghil, dan semuanya kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ikuti bagaimana tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka ini insyaAllah ta'ala yang akan menenangkan dan menenteramkan kepada kehidupan kita biidznillahi ta'ala. Kemudian juga masih kisahnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan ini di kisah yang lain. Qalat, satu riwayat yang juga dibawakan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, dan Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala rahimahullahu Ya, silakan Ustaz. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar pergian mengadakan safar, maka beliau mengundi di antara para istrinya. Maka suatu hari jatuh undian itu kepada Aisyah dan Hafsah. Keduanya pun keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu di malam hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama Aisyah dan berbicara, bercengkerama bersamanya. Kemudian Hafsah mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma jami'an, tidakkah engkau menaiki ontaku malam ini dan aku yang menunggangi menaiki ontamu? Maka engkau bisa melihat aku dan aku bisa melihatmu. Kata Aisyah, ya, setuju. Maka Aisyah pun kemudian naik di ontanya Hafsah, dan Hafsah naik di ontanya Aisyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ternyata menuju ontanya Aisyah. Sementara di atas ontanya Aisyah ini ada Hafsah. Kemudian beliau mengucapkan salam kepadanya. Kemudian juga berjalan bersamanya. Rasulullah berjalan bersama Hafsah. Sampai kemudian mereka itu singgah di persinggahan. Dan Aisyah pun kehilangan. Ini kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehilangan jejak. Maka muncul Maka tatkala Aisyah ini Oh, enggak usah. Mohon maaf. Silakan, Ustaz. Baik. Maka tatkala beliau singgah, kemudian menjadikan kedua kakinya itu dimasukkan ke dalam rumput itkhir. Ini adalah semacam rumput yang kalau di sini bentuknya seperti ilalang, tapi seperti serai, ya. Seperti serai yang berbau wangi yang ada di Sahara. Kemudian Aisyah mengatakan, ya Rabbi, sallit alaiya aqraban aw hayyatan taldaguni. Minta kepada Allah, ya Allah, gigitlah aku oleh kara jengking ataupun unta ataupun ular dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala astati wa naqula lahu syai'an. Aku tidak bisa mengatakan apa-apa. Ini kita lihat bagaimana kecemburuan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika menyetujui dari usulan Hafsah seperti itu. Maka syahidnya di sini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memberikan qur'ah di antara para istrinya tatkala hendak bepergian. Kemudian dari riwayat ini kita lihat bagaimana kecemburuan antara ummahatul mukminin. Ini tentunya adalah suatu hal yang wajar kalau seperti ini kemudian terjadi juga pada istri-istri kita. Kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha juga menceritakan ketika juga di antara para istrinya ini ada yang menghibahkan harinya untuk diberikan kepada istri beliau yang lain. Artinya merelakan jatahnya diambil dan diberikan kepada yang lainnya. Riwayat dari Thabit bin Aslam al-Bunani dari Sumayyah dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Safiyyah faqalat li hal laki ila an turdhina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni وأجعل لك يومي قلت نعم فأخذت خمارا لها مسبوغا بزعفران فرششته بالماء ثم اقتمرت به فدخلت عليه في يومها فجلست إلى جنبه فقال إليك يا عائشة فليس هذا بيومك فقلت فضل الله يؤتيه من يشاء ثم أخبرته خبري. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati harinya itu jatuh pada Safiyyah. Ini Safiyyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu ta'ala anha. Maka dia mengatakan kepadaku, Safiyyah mengatakan kepada Aisyah, apakah mau bagimu sampai engkau ridha kepada Rasulullah SAW dariku dan aku jadikan hariku ini untukmu, yakni jatahku ini adalah untukmu, jatah giliranku aku berikan kepadamu. Kata Aisyah, ya. Maka aku pun segera mengambil kerudungnya yang dilumuri dengan za'faran. Kemudian aku semprot dengan air. Kemudian aku pakai. Dan aku masuk kepada Rasulullah SAW di hari jatahnya Safiyyah ini. Aku pun duduk di sebelahnya. Sebelahnya Rasulullah SAW. Namun Rasulullah mengatakan, Menyingkirlah wahai Aisyah, hari ini adalah bukan harimu. Namun kemudian aku katakan, fadlullahi yutihi ma yasha. Karunia Allah itu diberikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kemudian aku kabarkan kepada beliau akan khabarku ini, bahwasanya ini adalah jatahnya Sofia yang diberikan kepadaku. Maka hal ini menunjukkan kerelaan dari para istri Nabi alaihi salatu wassalam, dan juga isar mereka menyadari kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah. Kemudian juga kisah yang lain juga, kisahnya Saudah binti Zam'ah radhiyallahu ta'ala anha, yang juga memberikan waktunya itu kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, mengatakan, ya Rasulullah, ja'altu yaumi minka li Aisyah. Wahai Rasulullah, aku jadikan hariku darimu itu untuk Aisyah. Maka Rasulullah SAW pun membagi untuk Aisyah itu dua hari. Hari jatahnya Aisyah sendiri dan hari jatahnya Saudah. Dan ini juga, hadis ini juga dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab nikah. Kemudian para pendengar An-Nasrani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah yang hendaknya perlu dimaklumi dari keadaan rumah tangga Nabi alaihi salatu wassalam. Ada satu sisi ketegangan, namun sisi yang lain terkadang ada juga hal yang menenteramkan seperti ini. Satu sisi terkadang ada kecemburuan, sisi yang lain ada sesuatu yang menenteramkan, kerelaan, keridhaan. Maka seperti itulah kita lihat pernik-pernik dari sebuah rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya menjadi keteladanan bagi kita, bahwa namanya rumah tangga tidak ada yang berjalan dengan mulus saja. Adalah mula'abatul rajul zaujatahu. Bagaimana bercumbunya seorang suami kepada istrinya, dengan istrinya ini, atau menjadikan istrinya untuk bermain bersama, bercengkerama, sesuatu yang tentunya bisa menenteramkan di antara keduanya. Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala membawakan riwayatnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, yang mengatakan, tajawwajtu fa ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala, tajawwaja Jabir, قلت نعم قال بكر أم أنا ثيب فبل ثيبة فهل بكرا تلاعبها تلاعبك. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala, aku telah menikah, maka aku datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau bertanya, engkau telah menikah wahai Jabir? Maka saya jawab, iya. seorang gadis atau janda, kata Rasulullah. Kemudian kata Jabir, saya jawab, tidak wahai Rasulullah, bahkan seorang janda. Qala, kata Rasulullah, menanyakan lagi, mengapa tidak engkau menikah dengan ya, mohon maaf sebentar. Ustaz? Ya. Afan, Ustaz. Kurang stabil di sini. Ya, mohon maaf, Ustaz. Baik, hadis ini juga dibawakan oleh Imam Al-Bukhari juga dalam kitab sahihnya. Yang tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat dengan sesuatu yang lebih bisa menyenangkan kepada seorang suami. Di mana dalam riwayat yang lain juga Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala mengatakan, qala, diriwayatkan dari Atha bin Abi Rabah, ini juga muftinya Makkah di masanya dan salah satu di antara murid Ibn Abbas hamdul ummatul imanul Quran radhiyallahu ta'ala anhuma, yang mengatakan, aku melihat Jabir bin Abdullah dan Jabir bin Umair, dua orang Ansar ini yang lagi yarmiyah main panahan. Kemudian salah satunya duduk di studio baru kami. Ya, bagi yang ingin bertanya silakan, temanya bercumbu ya, mulang abah. Jadi bagi yang ingin bertanya bisa lewat email, IM, Skype, WhatsApp atau PIN BB. Jadi silakan. Monggo. Baik. Kemudian setelah salah satu di antara dua orang ini yang tadinya lagi bermain-main dengan panahannya, kemudian duduk mengatakan, apakah kau merasa malas? Maka dijawab ya. Kemudian salah satu dari keduanya mengatakan kepada yang lainnya, tidakkah kau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau telah bersabda, kullu syai'in laisa min dzikrillah fa huwa la'ib. Segala sesuatu yang tidak ada padanya zikrullah, tidak ada padanya ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah main-main. Yang itu namun tidak termasuk pada empat perkara ini. Artinya empat perkara ini adalah tidak termasuk yang main-main dan termasuk yang dibolehkan. Yakni yang pertama, mula'abatu ar-rajul imra'atahu, bercumbunya seorang suami kepada dengan istrinya. Wa tadhibu ar-rajul farasahu, dan seseorang yang memberi pelajaran kepada kudanya. Dan yang ketiga, berjalannya seseorang di antara dua tujuan. Kemudian yang keempatnya, seseorang belajar berenang. Ini bukan termasuk yang laib atau sia-sia atau main-main. Dan ini para pendengar Anasrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bersenang-senangnya seorang suami dengan istrinya dan sebaliknya, ini bukan termasuk yang sia-sia. Bagaimana keumuman daripada riwayat ini? Segala sesuatu yang tidak ada padanya zikrullah, maka itu adalah main-main atau sia-sia. Hal ini tentunya menunjukkan apa yang ada dalam hubungan suami istri ini, manakala apalagi lebih lagi kalau semuanya dibangun di atas agama Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menaunginya. Sebagaimana hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu tadi, hal itu juga para ulama mengambil faedah tentang sunnahnya menikah dengan seorang gadis. Karena Rasulullah sallallahu alaihi katanya lebih istighfar, lebih disukai menikah dengan seorang gadis. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu. Hal la bikram tunda'ibu hal tunda'ibuk. Kemudian Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala pada riwayat yang kedua juga sama, membawakan dua riwayat dari hadithnya Atha bin Abi Rabah radhiyallahu rahimahullahu ta'ala, kullu syai'in laysa fihi zikrullah fa huwa la'ibun wa lahwun. Di riwayat kedua ini ada tambahan lahwun. Segala sesuatu yang tidak ada padanya zikrullah, maka itu lahwun, sesuatu yang melalaikan dan main-main. Kecuali empat hal. Illa arba. Yang pertama, mula'abatul rajul imra'atahu, wa tadibur rajuli farasahu, wa masyu bainal gharabain, wa ta'limur rajuli sibahah. Sama dengan yang di atasnya, kemudian ada tambahan termasuk sia-sia dan main-main. Sesuatu yang melalaikan dan main-main. Maka para pendengar Anasrah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan dalam hadis ini bisa kita petik beberapa faedah. Yang pertama, hendaknya kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala kapan dan dimanapun. Karena kalau kemudian kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi suatu kesia-siaan atau sesuatu yang akan melalaikan kita, dan nas'alullah salaman afiyah, akan bisa menjerumuskan kita kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala, atau masuk dalam jaring-jaring syaitan. Nas'alullah salaman afiyah. Kemudian yang kedua, menunjukkan empat perkara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan termasuk kesia-siaan, juga bukan termasuk yang melalaikan, demikian pula bukan termasuk yang sekedar main-main. Di antaranya adalah bercumbunya seorang suami dengan istrinya, demikian pula seseorang itu mendidik kepada budaknya. Maka empat perkara ini adalah bukan termasuk dari hal yang sia-sia. Dan yang menjadi bab dalam hal ini adalah mula'abatul rajul imra'atahu. Maka hal ini tentunya adalah bagian dari kebaikan. Karena kalau kemudian tidak dikatakan kebaikan, tentunya ini suatu hal yang sia-sia. Yang Rasulullah SAW mengatakan tadi, kullu syai'in laisa min dzikrillahi fa huwa laghwun wa lahwun. Dalam lafaz yang ketiga, Al-Imam An-Nasai membawakan riwayat dengan lafaz, segala sesuatu yang tidak ada zikrullah, maka itu laghwun wa lahwun. Lagha, sia-sia, lahwun, sesuatu yang melalaikan. Kecuali empat hal, illa arba'atu khisal. Dan ini ada takdim, ta'khir. Ada yang disebutkan lebih dahulu dan ada yang disebutkan berikutnya. Masyun bainal gharadain. Watadibuhu farasahu. Wamula'abatuhu ahlahu. Wata'limu sibahah. Maka hal ini sekali lagi bukan menunjukkan suatu kesia-siaan. Bahkan itu merupakan bagian. Ya. Dari hal yang satu sisi bukan suatu kesia-siaan dan tidak melalaikan, dan sisi yang lain adalah tentunya suatu hal yang akan bisa lebih menjadikan itu seseorang itu lebih semangat, jadikan seseorang lebih nasyat, ya, ketika gharizahnya itu bisa terlampiaskan sebagaimana mestinya. Kemudian masih terkait dengan bab-bab seperti ini, bagaimana seorang suami itu tertawa bersama istrinya, bercengkerama, sebagaimana riwayat juga dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, yang dalam lafad lain, kalau tadi dengan lafad Rasulullah mengatakan halla bikran tula'ibuha tula'ibuk, tidakkah kau menikah dengan seorang gadis yang engkau bisa bermain-main dengannya dan dia bisa bermain-main denganmu, artinya bercumbu. Dalam riwayat ini Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kunna nasiru ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bertanya kepadaku, engkau telah menikah setelah bapakmu, ini setelah bapaknya meninggal. Maka kata Jabir bin Abdullah, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, bertanya lagi, asayiban am bikra, dengan seorang janda atau seorang gadis. Maka kata Jabir, seorang janda. Kemudian Rasulullah mengatakan, fahalla bikran tudahik wa tudahikuha, wa tudaibuk wa tudaibuha. Tidakkah kau menikah dengan seorang gadis yang dia bisa menjadikanmu tertawa, menjadikanmu saling tertawa, dan engkau pun juga bisa menjadikannya tertawa. Engkau bisa, dia bisa bermain-main denganmu, bercumbu denganmu, dan juga engkau pun bisa bercumbu dengannya. Dan hadis ini juga dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab sahihnya. Demikian pula Imam Muslim dalam bab tentang sunnahnya menikah dengan seorang gadis. Dan Imam An-Nasa'i juga membawakan dalam kitab sunnahnya di Kitabul Buyu'. Maka ini juga semakna dengan sebelumnya. Bagaimana seorang suami bercengkerama dan juga tertawa, bermain-main dalam artian dalam makna yang banyak dari makna mula'abah tadi. Yani bercumbu tadi. Sebagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkejar-kejaran bersama istrinya. Balapan lari. Dan ini juga bagian daripadanya. Sebagaimana riwayat dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sendiri mengatakan, sabaqani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasabaqtuhu hatta idza rahiqna al-lahma sabaqani fasabaqani faqala hadhihi bitik. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak balapan lari denganku, maka aku pun bisa mendahulunya. Sampai ketika kami sudah mulai tua, artinya daging sudah mulai gempal, ya, tambah gemuk, Rasulullah SAW mengajakku lagi untuk lomba lari. Maka beliau bisa mengejarku. Beliau mendahuluiku. Kemudian beliau mengatakan, hadhihi bitik. Ya. Ini sebagai tebusan dari yang dulu. Impas sudah. Ya. Dulu saya kalah, sekarang saya bisa memenangkannya. Dan ini bentuk-bentuk mula'abah. Bentuk-bentuk dari bagaimana suami istri dalam mu'asyarahnya. Kemudian kisah yang lain dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kalau tadi dari hadisnya Urwah bin Zubair, dan ini dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang mengatakan, aku keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu dikatakan wa ana khafifatul lahm, dan ketika itu saya masih kurus. Kami pun singgah di satu tempat. Kemudian beliau mengatakan, memerintahkan pada para sahabatnya, radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, taqaddamu, majulah kalian. Kemudian beliau mengatakan kepadaku, ta'alai, hatta usabiqaki, kemari. Sampai aku mau mengajak lari kepadamu. Balapan lari denganmu. Beliau pun mengajak balapan lari denganku. Namun akhirnya aku bisa mendahulinya. Aku bisa menangkannya. Kemudian kata Aisyah, aku pun keluar lagi bersama beliau dalam satu safar yang lain. Dan ketika itu aku sudah mulai gemuk. Banyak dagingnya. Maka sampailah kami singgah di satu persinggahan. Beliau pun juga mengatakan pada para sahabat, majulah kalian. Kemudian lagi-lagi beliau mengatakan padaku, kemarilah. Aku ajak kamu untuk balapan. Maka beliau pun mengajak balapan denganku. Dan beliau berhasil mendahuluiku. Kemudian beliau menepukkan dengan tangannya ke pundakku sambil mengatakan, hadhihi bitilk. Ini untuk membalas yang dulu. kekalahanku yang dulu itu. Maka ini kita lihat para pendengar dan nasrani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu bagaimana kita lihat rumah tangga Nabi alaihi salatu wasalam penuh dengan keceriaan. Juga mula'abah. Kemudian dalam kisah yang lain lagi, Aisyah mengatakan, saya pernah pergi bersama Nabi alaihi salatu wasalam dalam satu safar. Kemudian para sahabatnya berlalu lebih dahulu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ayo, balapan lari. Maka, aku pun balapan dengan beliau dan bisa memenangkannya. Namun setelah kemudian mulai gemuk, beliau juga menantang lagi. Ayo balapan. Aku pun ngajak balapan dengannya dan ternyata beliau berhasil mengalahkanku. Mengatakan hadihi bitilk. Ini adalah untuk menebus dari kekalahan yang dulu. Para pendengar nasrani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal ini adalah bentuk-bentuk dari mula'abah. Sesuatu yang bagaimana kemudian bisa menyenangkan di antara keduanya. Dan ini sekali lagi bukan sesuatu hal yang melalaikan. Dan bukan termasuk dari sesuatu yang sekedar main-main. Namun, hal ini tentunya dibalik itu semuanya menjadikan semangatnya. Memberikan support dalam kehidupannya. Tatkala gharizahnya, tatkala dorongan biologisnya itu kemudian bisa tersalurkan sebagaimana mestinya. Maka para pendengar dan nasrani dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tuntunan kita Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kisahnya dengan Aisyah radhiyallahu taala anha membolehkan istrinya untuk bermain-main dengan boneka-bonekaan. Dan ini juga untuk menyenangkan istrinya. Di mana kata Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kuntu al'abu bil banat fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kunna li sawahib. Aku dulu main-main, bermain dengan boneka-bonekaan banat. Namun banat di sini bukan seperti yang ada pada sekarang mutlak boneka, tapi banat di sini adalah gulungan kain yang dibentuk seakan-akan adalah seperti boneka, seperti bayi. Kemudian kata Aisyah, aku main-main dengan itu di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku memiliki kawan-kawan perempuan, kawanku bermain yang mereka datang kepadaku. Dan mereka juga bermain denganku. Namun mereka akan bersembunyi tatkala mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan lari bersembunyi ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun disenangkan, yakni senang melihat aku bermain-main dengan boneka itu. Dan juga melihat kawan-kawanku itu bermain denganku. Para pendengar Nasrani yang digunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama, bolehnya memberikan mainan kepada anak-anak. Tentunya dengan mainan-mainan yang sesuai dengan kodratnya atau sesuai dengan fitrahnya. Kalau itu adalah wanita, anak-anak putri, tentunya mainan-mainan yang itu akan mengarahkan dengan keputriannya, kefemininannya, atau kemudian mengarahkan agar menjadi memiliki sifat keibuan, memiliki sifat kasih sayang, memiliki sifat memberikan khidmah, seperti main masak-masaan, main boneka-bonekaan seperti ini. Ini semuanya adalah membantu atau mendidik anak agar sejalan dengan fitrahnya sebagai seorang wanita. Demikian pula kepada anak laki-laki. Diberikan mainan dengan mainan-mainan yang juga sesuai dan mendidik mereka dengan rujulahnya agar menjadi seorang laki-laki. Jangan sampai kemudian sebaliknya. Seorang laki-laki bermain anak-anak laki-laki bermain pasar-pasaran dan semisal seperti itu, ya, yang tidak sesuai jadikan sudut jinsi. Keanehan-keanehan dalam perjalanan seksualnya. Ini terkadang adalah disebabkan karena bentuk-bentuk mainan yang mempengaruhi fitrahnya ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bolehnya anak-anak perempuan bermain dengan boneka. Namun tentunya adalah hati-hati. Jangan sampai kemudian boneka-boneka yang membentuk manusia, karena tentu yang seperti itu juga dikhawatirkan, termasuk dari apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari membentuk seperti patung-patung dan misalnya. Kemudian yang ketiga, menunjukkan bolehnya anak-anak juga berkumpul, bermain rumah-rumah kita sebagaimana Rasulullah SAW juga mengizinkan kepada kawan-kawannya Aisyah untuk main di rumahnya. Kemudian juga hadis ini juga memberikan faedah tentang bolehnya mula'abah. Dan bentuk mula'abah ini adalah sesuatu yang saling menyenangkan. Di mana Aisyah radhiyallahu ta'ala senang dengan mainannya dan senang dengan kawan-kawannya. Sebagaimana Rasulullah SAW pun juga senang melihat Aisyah itu senang dan juga melihat kawan-kawannya yang bermain dengan Aisyah itu juga senang. Dan ini tentunya adalah di awal-awal pernikahannya Rasulullah SAW dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian para pendengar Nasra yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hadis ini juga diambil faedah tentang bagaimana hendaknya kita mendidik kepada putri-putri kita untuk terbiasa dengan lingkungan perempuan dan juga menghindar dari atau muzahamatu ar-rijal, ya, berdesak-desakan atau ikhtilat dengan campur baur. Bagaimana dalam hal ini kita lihat kawan-kawannya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ini pun juga mereka lari ketatkala melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka mereka lari menghindar. Hal ini memberikan fitrah. Hendaknya juga anak-anak kita, anak-anak putri kita dididik seperti itu. Supaya mereka juga terbiasa untuk tidak ikhtilaf, terbiasa untuk tidak campur baur, terbiasa juga mengetahui majelisnya masing-masing. Ini. Sebagaimana juga dalam hadis ini juga Rasulullah SAW mengatakan, kama anti, kama antunna. Bagaimana kamu dan juga sebagaimana kalian semua. Ini ya. Maka para pendengar Anas Radi yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini kita lihat bagaimana kisahnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Kemudian dalam kisah yang lain, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menjelaskan suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang dari peperangan. Kemudian aku telah memasang di pintu kamarku dengan satu kain. Yang terbentang, membentang di rumahnya, dan itu ada semacam korden dari Armenia. Kemudian beliau masuk rumah. Namun tatkala beliau melihat yang seperti itu, apa yang telah aku lakukan? Kemudian beliau mengatakan, ya Aisyah, ma li walid dunya. Apa artinya aku dengan dunia ini? Maka kemudian dilepaskannya tirai yang membentang itu, sampai kemudian terjatuh ke tanah. Kemudian ketika tirai itu lompok, tertiup angin, kemudian tersingkap satu sisinya. Ternyata di situ ada mainan boneka-bonekaan milik Aisyah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apa ini wahai Aisyah? Beliau mengatakan, banati, anak-anakan. Kemudian beliau melihat gambar di antaranya itu ada kuda yang memiliki sayap, atau kuda sembrani. Kemudian beliau mengatakan, seekor kuda memiliki dua sayap. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, awama samita anna li Sulaiman khailan laha juniha. Tidakkah engkau dengar bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam memiliki seekor kuda yang memiliki banyak sayap? Maka beliau pun tertawa sampai aku melihat gigi gerahamnya. Maka ini para pendengar Anas Radi dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kisah ini bagaimana kita lihat, atau dalam bab ini kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berusaha membuat senang kepada istrinya. Bagaimana istrinya juga demikian. Maka ini makna mula'abah. hal-hal yang akan bisa menyebabkan kesenangan di antara keduanya. Tentunya dalam koridor yang dibenarkan oleh agama. Dalam koridor selagi tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Seperti juga bab-bab yang dibawakan juga oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala dalam Ahkamun Nisa'nya. Ini juga tentang masalah ini. Mana ketaatan istri kepada suaminya adalah satu hal yang wajib. Namun jangan sampai ketaatan itu menyebabkan atau kecintaan seorang istri kepada suaminya atau sebaliknya menjadikan istri pun nurut saja mengikuti apa yang diperintahkan oleh suaminya dalam hal-hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan mengajak berhubungan dalam keadaan sedang haid atau kemudian mengajak berhubungan di duburnya atau mengajak berhubungan di siang hari bulan Ramadan dan ini sudah menjelang bulan Ramadan. Maka itu adalah sesuatu hal-hal yang merupakan larangan-larangan dalam agama. Jangan kemudian karena ingin menyenangkan suami atau ingin menyenangkan istri sampai harus melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Maka inilah para pendengar Anas Radio yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bab-bab ini mengingatkan kepada kita semuanya jangan sampai dalam kita kesenangan kita dari apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wasallam telah bolehkan dalam muasyarah zaujiyah ini jangan sampai kemudian terjatuh ke dalam hal-hal yang makruh atau hal-hal yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Barangkali ini yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Juga masih terkait bagaimana mu'asyarah zaujiyah dan mula'abah. Bagaimana seorang suami berusaha untuk menyenangkan kepada istrinya dan juga sebaliknya. Kemudian bab berikutnya adalah bab tentang bagaimana adab-adab dalam berhubungan atau dalam suami dengan istri. Ini barangkali yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah mihamdik. Asyadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka dubulaik. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu wasallam ala nabi Muhammad. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan ala husni istima' wa barakallahu fikum. Alhamdulillah telah kita ikuti bersama kajian bersama Ustaz Muhammad Naim. Berikutnya ada banyak pertanyaan Ustaz. Pertanyaan yang mungkin di awal-awal bukan tema bercumbu tapi nanti ada pertanyaan yang sangat-sangat membahana insyaallah. Ya Ustaz nomor 1 ya, pertanyaan dari Abu Laiz. Ustadz, gimana caranya menasihati istri agar mau hijrah mondok? Monggo Ustadz. Mau ikut hijrah gitu Ustadz. Ya. Yang pertama hendaknya dipahamkan. Dipahamkan dengan perkara-perkara agamanya. Dipahami kepada dasar-dasar dalam kita beragama. Agar dijelaskan bahwa istilahnya kita bisa menjelaskan kepada sang istri. Kemudian yang kedua, bisa memberikan takdir. Memberikan pengaruh. Tidak hanya sekedar penjelasan saja, Tapi bagaimana dengan bahasa yang menjadikan istri itu bisa terpengaruh? Sebagaimana kita lihat Rasulullah SAW, dan ini tentunya adalah pentingnya untuk kita mempelajari ilmu komunikasi sebenarnya. Tapi dari ini menunjukkan pentingnya ilmu komunikasi. Jadi kita lihat bagaimana komunikasinya Rasulullah SAW dengan para istrinya. Khususnya dalam perkara-perkara yang terasa sulit. Satu misalkan, sebagai contoh, Rasulullah SAW dengan istrinya Safiyyah binti Huyay bin Akhtab. Ini satu pelajaran yang indah. Seandainya Safiyyah binti Huyay bin Akhtab ini mau menjelaskan kepada kita bagaimana komunikasi Rasulullah SAW sampai menjadikan Safiyyah mau menerima Islam, mau masuk Islam, dan bahkan akhirnya kemudian sampai diperistri oleh Rasulullah SAW dalam keadaan keluarganya dari Bani Quraizah ini dari Madinah sudah diusir, kemudian sampai di terdampar di Khaybar, di sana diusir lagi dan kemudian dihabisi semua. Bagaimana untuk kemudian tidak menjadi pendendam? Ya. Maka ini tentunya penting untuk komunikasi. Lebih lagi dalam hal seperti ini, bagaimana kita memahamkan agama ini kepada orang dekat kita, istri kita. Ya. Ini yang tentunya penting untuk kita bagaimana membahasakan kepada istri dengan bahasa yang bisa kita bisa menjelaskan perkara agama pentingnya untuk kita berubah dengan kita beragama mengikuti bagaimana kita bisa menjaga. Kemudian yang kedua, bagaimana penjelasan kita itu bisa memberikan pengaruh. Tentunya ini adalah kembalinya kepada bagaimana sistem komunikasi, mencari timing yang pas ya. Kemudian juga bisa dengan bahasa-bahasa yang santun, lebih santun. Dan kemudian yang jelas lebih dipahamkan dalam kita dengan dasar-dasar agama. Jangan kepada asal permasalahan, hanya kepada cabang-cabang kepada kasus. Tapi lebih dipahamkan kepada dasar-dasar agama supaya ketika bersikap itu adalah dibangun karena dasar-dasar agama ini. Agar ketika misalkan lingkungan yang kurang baik ya, kemudian diajak pindah itu mau dalam rangka lebih menjaga kepada agamanya. Maka ini tentunya adalah agama yang perlu dijelaskan lebih dahulu. Bagaimana kita beragama? Bagaimana dasar-dasar kita beragama? Karena kalau kemudian dianggap dengan kasus, nanti bagaimana, nanti ini, nanti itu, nanti dan berbagai alasan. Ya. Namun kalau kemudian kita dahulukan, bagaimana penjelasan-penjelasan kita tentang dasar-dasar agama dan bagaimana keharusan kita dalam beragama, maka insyaallah ta'ala kalau ini bisa paham, kemudian dengan banyak isti'anah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah ta'ala seorang istri pasti akan bisa memaklumi dengan keadaan bahwa agama adalah merupakan segalanya. Maka demi menyelamatkan agamanya, insyaallah ta'ala juga akan rela untuk kemudian berhijrah, pindah tempat, pindah lingkungan, yang itu akan lebih bisa menjaga kepada agamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan kepada penanya ini agar dipilihkan yang terbaik. Wallahu taala alam. Masyaallah, alhamdulillah ya. Penjelasan yang sangat apik dari Anda, Ustaz. Mudah-mudahan Al-Akh Abu Laif bisa mencermati dan mempraktikannya. Lalu yang kedua, Ustaz, ada dari Rama. Assalamualaikum. Afwan Ustaz, Anda mau nanya, bila seorang istri menolak tamu dari suaminya dikarenakan tamunya adalah seorang laki-laki, apakah seorang istri itu berdosa atau tidak? Jazakallah khairan barakallahu fikum. Monggo, Ustaz. Dalam hal ini menolak bagaimana? Kalau menolak untuk masuk, iya. Kalau kemudian meskipun itu adalah kawan suaminya, namun tentunya dalam hal ini bukan kemudian menolak, istilahnya mengusirnya, itu tidak, jangan sampai seperti itu. Adapun kalau mengusirnya, ini tentunya adalah kurang baik, ya, kurang baik. Tapi dalam hal ini adalah tentunya dengan bahasa yang baik. Artinya tidak memasukkannya ke dalam rumahnya tatkala suaminya tidak ada di rumah. Karena ini adalah termasuk dari sifat orang, ya, seorang wanita yang qanitat, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayatnya kaitannya dengan wanita yang salihah, was salihatu qanitatun hafizat lil ghaibi bima hafizallah. Ya. Yani salihat ini adalah qanita dan hafizat lil ghaib. Tunduk taat kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada suaminya dalam hal yang ma'ruf. Dan kemudian yang kedua adalah hafizat, menjaga harga dirinya, menjaga kehormatannya, khususnya di saat suaminya itu tidak ada di rumahnya. Maka hal seperti ini adalah insya'allahu ala tidak berdosa. Manakala artinya menolak untuk masuk ke dalam rumahnya. Namun tentunya dalam hal ini hendaknya dengan bahasa yang baik. Bahwa suaminya tidak di rumah, ada perlu apa, seperti yang kita sampaikan. Seperti itu, artinya seperlunya saja. Adapun kalau kemudian istilahnya mengusir, apalagi dengan bahasa yang kasar, jangankan itu, ya, siapa saja tentunya juga seperti itu tidak dibenarkan dengan cara-cara yang seperti itu. Maka dalam hal ini kalau yang dimaksudkan dengan menolak ini, menolak apa namanya untuk memasukkan tamunya itu ke rumahnya, maka ini tentunya hendaknya suaminya ini yang harus memahaminya, ya, karena itu adalah merupakan bagian dari penjagaan seorang istri atas kehormatan dan harga dirinya di saat suami itu tidak di rumahnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, yang berikutnya Ustaz, langsung aja Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Umu Abdullah di Medan. Tapi agak kurang detail sih Ustaz, cuma intinya gini Ustaz. Assalamualaikum, ana mohon jawabannya Ustaz. Bagaimana pembagian harta waris bagi suami beristri dua? Mulai masuk nih Ustaz. Monggo Ustaz. Pembagian warisan bagi suami yang beristri dua. Kalau kemudian yang meninggal itu suaminya, ya, maka kedua istri ini, kalau kemudian ada istilahnya harta milik suami sendiri dan milik istri sendiri, maka ini harus dibedakan. Ya. Kalau itu milik istri, maka ini tidak masuk dalam pembagian warisan harta si istri, si suami. Tapi yang diwariskan adalah harta yang memang itu adalah milik dari suami. Kemudian, kalau seorang suami itu meninggal dan meninggalkan dua orang istri, maka kemudian dilihat punya anak atau tidak. Kalau tidak punya anak, maka keduanya berhak mendapatkan seperempat bagian dari harta warisan istri. Dan seperempat ini dibagi dua. Bukan kemudian satu bagian seperempat. Ini tidak. Tapi seperempat ini bagi dua. Sisanya kepada ahli waris yang lain kalau ada. Kepada ahli waris yang lain. Karena suami dan istri ini tidak berhak mendapatkan rad. Istilahnya rad atau sisa, ya, dari warisan yang sudah diambil oleh suami ataupun istri. Adapun kalau istri tadi, ya, dua istri tadi memiliki anak, ya, atau salah satunya memiliki anak, maka dua orang istri ini mendapatkan 1/8. Dan 1/8 ini dibagi 2. Nah, adil kan? Ini. Maka ini adil ya, 1/8 itu dibagi 2. Selebihnya adalah dibagi kepada anak-anak. Tinggal kemudian ini tentunya adalah harus lebih dirinci ini tentang dua anak ini, apa, dua istri ini. Bagaimana, ada ahli waris yang lain atau tidak, memiliki anak-anak atau tidak, kemudian suami punya saudara atau tidak, atau barangkali masih punya orang tua dan lain sebagainya. Ini tentunya pembahasannya di ilmu faraid dan apa namanya, tentunya pertanyaan lebih jelas. Wallah ta'ala. Ya Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Kemudian yang berikutnya dari Fulanah. Afwan, ada larangan, apakah ada larangan menulis novel hasil imajinasi Ustaz? Ini agak di luar tema tapi dalam Ustaz. Baik. Para ulama dalam hal ini tentunya ada tafsir ya. Ada tafsir dalam hal ini. Sebagian mengatakan mutlak tidak bolehnya. Karena ini manakala itu adalah satu hal yang memang merupakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau khayalan, ya. Karena itu adalah bentuk-bentuk kedustaan, ya. Ini bentuk-bentuk kedustaan. Namun kalau kemudian yang kedua dibolehkan kalau itu adalah sesuatu yang bisa mungkin terjadi ya, dalam apa namanya hubungan ya, dalam hubungan antar manusia. Namun kemudian tentunya dalam hal ini kita umat Islam ya, contoh teladan yang jelas-jelas ada dengan bukti-bukti yang valid. Nah, ini cukup bagi kita. Kisah para anbiya, kisah para nabi dan rasul, kisah-kisah dalam Al-Quran, juga kisah-kisah para sahabat, bagaimana sirah Rasulullah SAW, demikian pula sirah para sahabat. Ini semuanya penuh dengan ibrah dan pelajaran. Apa yang kemudian kita inginkan dari cerita imajinasi tadi atau cerita khayalan itu tadi? Ngantar tidur, terlepas penat, atau kemudian akan menjadikan sesuatu yang kemudian melalaikan kepada kita. Maka tentunya tatkala kita membaca dengan kisah-kisah yang nyata, apalagi itu dengan sanad yang valid, ini tentunya pertama lebih selamat, ya. Yang kedua lebih bermanfaat, dan yang ketiganya insya Allah itu lebih berpahala dibandingkan dengan cerita imajinasi tadi seperti komik, ya, sesuatu yang melalaikan, apalagi pada masa-masa kita sekarang ini, yang itu tidak ada lain akan hanya qatlul waqt, membunuh waktu kita saja, baca Kopingho misalkan, ya. Atau apa lagi sekarang itu yang anak-anak Naruto dan misalnya itu apa itu tidak tahu ya. Maka ini hanya qatlul waqt ya, membunuh waktu, dan itu adalah kesia-siaan ini ya, dan itu tentunya dihindari itu lebih baik ya. Wallahu ta'ala. Iya, yang berikutnya Ustaz dari Rian di Jombang. Kok kayak namanya ini ya, agak-agak gak asing, Rian dari Jombang gitu kan. Ustadz, bila ada adik kakak masih anak-anak, bagaimana caranya mengarahkan agar mereka main mainannya yang sesuai fitrahnya? Karena kadang anak laki-laki suka main punya adiknya yang punya boneka-bonekaan, Ustadz. Begitu juga sebaliknya. Bagaimana kira-kira solusinya, Sob? Khawatir yang anak laki-laki nanti jadi banci kalau sering main boneka. Begitu juga sebaliknya, Sob. Monggo, Sob. Baik. Seperti itu, nanya bagaimana lihat orang tuanya. Dan Rasulullah SAW sudah jelas menjelaskan pada hadisnya, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Fa'abawahu yuhawidanha yunassirana yumajisanihi. Setiap bayi yang terlahir dalam keadaan fitrahnya, maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan dia itu Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Nasrullah salaman af ya. Artinya dalam hal ini, bagaimana arahan dan pengawasan orang tua agar anak-anak itu senantiasa terbawa dengan atau berjalan dengan fitrahnya. Yang laki-laki adalah dengan fitrahnya laki-laki. Demikian pula perempuan. Maka tentunya dalam hal ini, diberi mainan yang sesuai. Kemudian ketika terjadi berebut seperti itu, mungkin si laki-laki tertarik dengan mainannya kakaknya perempuan atau sebaliknya, maka seperti itu diarahkan. Ya, diarahkan. Karena sekali lagi dunia anak itu dunia nakal, ya, dunia main, dunia suka ribut, ya. Ini harus dimaklumi, ya. Sesuatu yang harus dimaklumi. Artinya tidak perlu untuk kemudian kita marah-marah, ya. Namun bagaimana kemudian kita mengarahkan dengan cara-cara yang baik, seperti ini, ya. Supaya si anak juga akan mendapatkan tafsir pengaruh yang baik. Bagaimana didikan orang tuanya yang santun, ya. Oh ini dilarang, oh ini, tapi dengan bahasa yang santun. Dan insya Allah Ta'ala itu akan lebih mengena. Daripada kemudian dengan keras-kerasan, mungkin akan bisa, tapi kemudian sisi yang lain akan ada dendam atau ada pengaruh-pengaruh buruk yang lain. Maka dalam hal ini sekali lagi adalah bagaimana pengawasan orang tua dalam hal-hal yang seperti ini. Meskipun itu hanya sekedar mainan, ya. Sekedar mainan. Namun ini meskipun itu sekedar mainan, kalau kemudian tidak diarahkan dan tidak diawasi, na'udzubillahi salaman afiyah, ini akan bisa membentuk kejiwaan psikis pada si anak, ya, memberikan pengaruh yang mendalam karena anak itu adalah ibaratnya masih murni bersih, kemudian dengan hal-hal seperti itu kemudian akan terkotori fitrahnya. Maka sekali lagi, dalam hal ini adalah bagaimana ta'awun yang baik antara suami dan istri, antara bapak dan ibunya ini dalam mengawasi permainan anak-anaknya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada keluarga kita semuanya dan keluarga penanya pada khususnya, agar senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bimbingan sunnah-sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala. Nah, Ustaz. Tentang mainan tadi luar biasa penjelasannya, Masya Allah. Yang berikutnya dari dia di Jakarta. Bagaimana syariat membimbing usaha untuk mendapatkan anak dengan jenis kelamin laki-laki atau perempuan, Ustaz? Monggo, Ustaz. Tips-tipsnya, Ustaz. Mungkin apalah posisinya atau gimana, Ustaz, ya. Bagaimana syariat membimbing usaha untuk mendapatkan anak? Mendapatkan anak, Ustaz. Oh, kira pertanyaannya usaha untuk mendapatkan anak laki-laki gitu ya. Aduh. Ya. Ini yang pertama yang jelas kita banyak isti'anah, ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Untuk dikaruniai dengan seorang anak apa yang kita inginkan, laki-laki misalkan. Namun kemudian harus diyakini dan harus dimaklumi, laki-laki ataupun perempuan adalah semuanya itu sama. Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang beda kecuali dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita lihat pada ayat Al-Quran sebagai contoh, Ummu Imra'atu Imran. Ya. Imra'atu Imran misalkan. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di surat Al-Imran, kemudian juga di surat Maryam, ya. Itu adalah pelajaran bagi kita. Allah Subhanahu wa taala melihat bagaimana keinginan imra'atu imran ini untuk mendapatkan seorang anak laki-laki. Namun ternyata yang lahir adalah seorang anak perempuan. Dan dikatakan wa laisa dzakaru kal unsa. Dan tidaklah sama antara anak laki-laki dengan perempuan. Ya. Ketika bernadar, idqalat imra'atu imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiu'ul 'alim. Ketika istrinya Imran berdoa, ya Allah, aku telah bernadar untukmu dengan apa yang ada di perutku. Dibasiskan untuk diwakafkan untuk nantinya jadi memberikan khidmat di Baitul Maqdis. Maka terimalah itu dariku. Sungguhnya engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Namun apa? Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Maka ternyata setelah lahir mengatakan, ya Allah, ternyata yang lahir adalah anak perempuan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dengan apa yang dia lahirkan ini. Wa laisa dzakaru kal unsa, dan laki-laki itu tidak sama dengan wanita. Artinya dalam hal ini juga kepada penanya harus dimaklumi bahwa anak laki-laki atau perempuan adalah sama ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menerima takdir dan menerima dan insyaallah semuanya baik. Apalagi keutamaan-keutamaan anak perempuan. Siapa yang memiliki dua anak, tiga anak perempuan kemudian dididiknya dengan baik, maka ini akan menjadi syafaat baginya nanti di hari kiamat. Dan hadis-hadis yang keutamaan ini juga sangat banyak. Namun memang hal ini juga menunjukkan fitrah. Sekali lagi sebagaimana dikatakan dalam ayat tadi, walaisa dzakaru kal unsa, laki-laki itu tidak sama dengan wanita. Maka dalam hal ini kita banyak minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai, tentunya dengan kita mencari asbab istijabatu doa, mencari sebab-sebab dikabulkannya doa itu. Ya. Dari makanan, minuman yang masuk dalam perut kita, dari muamalah, jangan sampai kita memutuskan silaturahim atau juga kita berseteru dengan kawan kita, dengan tetangga kita, dengan saudara kita misalkan. Atau juga jangan sampai kemudian melakukan hal-hal yang itu adalah merupakan penghalang-penghalang dari terkabulnya doa kita. Sebaliknya, kita mencari asbab terkabulnya doa. Dengan doa yang baik. Ya. Kemudian juga seperti doanya Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya. Ini juga ini doanya Nabi Zakaria alaihi salam. Yang juga artinya ilhah, ya. Penuh kesungguhan dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilhah, ya. Kemudian juga seperti juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala untuk berdoa dengan doanya Nabi Zakaria di surat Al-Anbiya, di akhir surat Al-Anbiya. Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warithin. Ini khususnya bagi yang belum dikaruniai anak. Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warithin. Ini banyak-banyak berdoa dengan ilhah. Ini dengan sungguh-sungguh. Keikhlasan, kejujuran. Juga menjadi asbab-asbab diterimanya doa. Sisi yang lain juga juga dengan mencari waktu yang mustajab, tempat-tempat yang mustajab, waktu yang mustajab. Maka ini penting. Kemudian adapun bagaimana upaya seperti ini, tentunya juga yang lebih tahu itu adalah orang-orang biologi tentunya dalam hal ini, ya. Bukan bagian saya, ya. Untuk kemudian seperti itu. Ya, tips-tips seperti itu juga banyak disebutkan, ya. Tips seperti itu juga, insya Allah Ta'ala apa yang disebutkan oleh ahli biologi, ya, dalam atau juga ahli kandungan mungkin, ya, ini akan bisa apa namanya membantu, ya, mungkin dari sisi makanan, ya, yang bisa mengarahkan untuk lebih menguatkan kepada laki-laki atau perempuan. Atau juga mungkin dari sisi posisi ketika berhubungan suami istri, ini tentunya bukan bab saya untuk menjawab, ya, tapi ini adalah bisa selagi itu sesuatu hal yang mubah, yang apa namanya tidak ada larangan dalam syariat, maka insya Allah Ta'ala itu juga akan bisa membantu. Waffaqakumullahu jami'an. Wallahu ta'ala. Jazakallahu khairan, Ustaz. Ini ada sedikit apa ya, Ustaz? Saya pernah baca, Ustaz, hadis, ya, kalau nggak salah itu intinya gini. Jadi yang memancar duluan itu misalnya dari si suami atau si istri itu mempengaruhi menentukan jenis kelamin, ya, Ustaz. Itu syabah. Itu syabah, bukan jenis kelamin, tapi syabah. Menyerupai. Oh, gitu, Ustaz. Nah. Nah, Ustaz. Ada lanjut nih, Ustaz. Baik. Ini agak ger nih, Ustaz, nih. Pertanyaannya nih. Dari Fulan di Jakarta Timur, Ustaz. Ustaz, kalau kita sedang bercumbu di waktu-waktu sebelum azan subuh di bulan Ramadan, lalu ternyata azan sudah berkumandang, tapi permainan belum selesai, Ustaz. Astagfirullah. Apa yang harus dilakukan, Ustaz? Apakah diselesaikan dulu permainannya tadi atau stop saat itu juga? Dan apakah sah puasa Pak Sutri ini jika permainan dilanjutkan melewati kumandang azan subuh? Monggo, Ustaz. Bismillah, wabillahi taufik. Ini kembali kepada nas, ya, bahwa berpuasa itu adalah dimulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Kemudian yang namanya berpuasa, sebagaimana dimaklumi, adalah menahan dari dua hal. Menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa itu sendiri, dan juga menahan dari hal-hal yang akan membatalkan nilai puasa itu sendiri. Dan tentunya kita maklumi bahwa yang membatalkan puasa adalah makan, minum dengan sengaja, dan berhubungan suami istri. Apalagi kalau itu dilakukan di siang hari bulan Ramadan. Maka ini kena kafarat, ya. Yang kafaratnya adalah sebagaimana dimaklumi, berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya. Maka tentunya hal itu seperti yang ditanyakan tadi, pertama hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua hendaknya dengan definisi dan keterangan-keterangan para ulama itu, maka hal itu sudah tidak dibolehkan lagi. Hendaknya menahan diri. Ya. Maka kalau kemudian dilanjutkan, nah, ini namanya ngeyel. Ya. Dan ini adalah namanya nantang kepada larangan. Ya. Maka kalau itu kemudian disengaja, ya, maka ini termasuk dari dikhawatirkan, ya, termasuk dari pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan dirinya terkena kafarat, ya, terkena tebusan berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya. Maka yang terjadi atau yang ada pada bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam adalah sebelum itu. Adapun kamu kemudian mendapati waktu subuh ya, dalam keadaan masih terkena janabah, belum sempat mandi, maka itu sesuatu yang dibolehkan. Namun kalau kemudian mendapati waktu subuh dalam keadaan berhubungan suami istri, ini tentunya adalah satu yang harus segera dihentikan, ya, yang harus sudah ditahan, ya. Nah, Ustaz. Insya Allah ya. Ustaz. Ya. Gimana Ustaz? Masih ada yang perlu disampaikan lagi? Lanjut. Baik, karena saya sedikit. Karena ini adalah merupakan lihormati syahr ya. Karena kemuliaan dari bulan Ramadan itu sendiri. Karena itu sekali lagi, hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikuti kepada apa yang di tuntunkan oleh syariat dengan keterangan para ulama tadi. Wafakumullah. Baik. Oke, Ustaz, ada selanjutnya dari Fulanah di Bogor, Ustaz. Mau tanya, Ustaz, kalau punya suami agak temperamen, gimana cara terbaik menyikapinya biar enggak sakit hati, Ustaz? Kadang dituduh melakukan kesalahan kalau dia diam. Kalau diem aja dianggap benar. Kalau berargumen disangka merasa lebih pintar. Gimana Ustaz? Seperti ini. Kadang-kadang sering terjadi seperti ini. Ini namanya solusinya adalah mudah. Solusinya ajak suami untuk lebih memahami kepada perkara agama. Maka insya Allah ta'ala agama yang insya Allah akan bisa menyelesaikan. Ketika seseorang benar-benar dipahamkan dengan agamanya, ini insya Allah akan bisa mengendalikan dirinya. Contoh-contoh demikian sangat banyak. Dan itu nas dari Rasulullah SAW. Fajr bidari tin dari badjadah. Pilih yang beragama, itu insya Allah akan menyenangkan. Ya, membahagiakan kepada dirimu. Maka, solusi pertama adalah ajak ya, untuk senantiasa mengkaji, ajak untuk belajar agama, mendengarkan ceramah-ceramah, ya, dan yang jelas lebih perhatian kepada perkara agama. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mencari timing yang sesuai, yang pas saat-saat mungkin lagi lapang, kemudian berbicara dari hati ke hati, ya, untuk kemudian agar suami pun juga bisa memahami. Maka inilah uslub atau cara-cara yang kita pakai adalah cara-cara yang dikatakan qasdul idhah wa at-ta'thir, ya. Dengan maksud bagaimana bisa menjelaskan sekaligus bisa memberikan pengaruh. Ya. Suami bisa memahami, tapi tidak hanya sekedar paham toh, ya, bisa terpengaruh. Yang kemudian ada action, ya, ada perubahan, ada inqilab, ya, dari hal itu. Maka tentunya sekali lagi menghadapi yang seperti itu, banyak-banyak bersabar kepada Allah, banyak-banyak bersabar, kemudian juga tadi mencari timing-timing yang baik, dan selebihnya adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar suaminya ini diluluhkan hatinya, agar suaminya dipahamkan dengan agamanya, agar suaminya bisa terkendali. Sebagaimana para sahabat juga banyak dulu seperti itu, namun kemudian ternyata dengan agama itu insya Allah ta'ala akan bisa luluh dan akan bisa menerima keadaan. Wallahu ta'ala. Ustaz, masih ada pertanyaan lagi Ustaz. Dari Abdurrahman di Bandung Ustaz. Ustaz, apakah Rasulullah menikahi Aisyah dalam umur 9 tahun karena wahyu? umur 9 tahun kalau melihat anak-anak di Indonesia masih kecil sekali, Ustaz. Mohon penjelasan, Ustaz. Ya, Ustaz. Mohon maaf. Kita sambung lagi. Ya, Ustaz. Baik. Dari Abdurrahman di Bandung, Ustaz, apakah Rasulullah menikahi Aisyah dalam umur 9 tahun karena wahyu? Karena umur 9 tahun kalau melihat anak-anak di Indonesia masih kecil sekali, Ustaz. Ya, dalam hal ini kita lihat dalam hadis tadi ini 9 tahun juga Aisyah sama-sama main-main dengan terputus. Sabar sebentar ya. Sembari menunggu jawaban yang terakhir, Anda bisa ngeteh-ngeteh dulu. Ya, Ustaz. Monggo, Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum. Salam, ya. Monggo, Ustaz. Ya. Kembali kepada penanya tadi bahwa kita lihat dari hadis-hadis yang kita bahas tadi, bagaimana keadaan Aisyah ketika awal menikah dengan Rasulullah SAW juga bukan hanya di Indonesia, Aisyah sendiri juga masih main dengan anak-anak, ya. Kemudian juga masih main dengan boneka-bonekaan, juga ini juga masih anak-anak, ya. Namun itu tentunya adalah sudah balik, hanya masih anak-anaknya. Bagaimana anak-anak kita pun juga seperti itu. Namun kemudian Rasulullah SAW, istilahnya bainunahnya binaknya itu adalah tidak langsung setelah menikah itu langsung. Tapi kemudian beberapa tahun berikutnya. Ini. Maka ini apa namanya halnya. Maka artinya 9 tahun masa itu dan masa sekarang pun juga sama, ya. Hanya kita lihat bagaimana hadis-hadis tadi pun juga menunjukkan Aisyah pun juga masih seperti itu, ya. Ini wallahu ta'ala. Ya, Ustaz, tinggal 2 pertanyaan lagi, Ustaz. Ini dari kawan kita di Solo, ya. Maunya Mas Fitrianto Vian nih, Ustaz. Mungkin antum ini kok pertanyaannya begini terus nih, Ustaz. Ustaz, kapan seseorang diwajibkan untuk poligami, Ustaz? Kok gitu terus sih, Ustaz? Monggo, Ustaz. Ya, Bang. Waduh, ini gawat ini. Gejala, Ustaz. Kayaknya kalau berdampingan enggak mau tanya, tapi kalau kalau udah bersebelahan itu ini anteng deh, Ustaz. Iya. ini masian. Nih, ya. Tentang kapan seorang diwajibkan untuk poligami? Ini hanya hukum poligami itu sendiri adalah kembali kepada sama seperti hukum nikah, ya. Bisa wajib, ya. Bisa sunnah. Bisa makruh dan bisa haram. Ya. Ya. Ini kembali seperti hukum nikah. Ya. Maka hukum nikah seseorang pun menikah bisa saja haram. Manakala kemudian adalah dengan niatan-niatan yang ingin mencederai orang. Dendam misalkan. Nah. Demikian pula. Nikah bisa menjadi wajib manakala menjadikan seseorang itu akan terjatuh ke dalam hal-hal dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. terjatuh dalam perzinaan, terjatuh ke dalam sudut jinsi, ya, atau apa namanya, keanehan-keanehan dalam seksual, ya, karena tidak terrealisasi biologisnya dengan benar, maka seperti itu juga poligami, ya. Seseorang wajib manakala memang semua persyaratan bisa terpenuhi, ya, semua persyaratan bisa terpenuhi untuk kemudian ada ba'ah, ya. Karena syarat ba'ah itu pun juga tidak hanya yang masih bujangan saja, tapi ba'ah juga bagi yang mau poligami. Bisa ada kemampuan. Kemudian juga siap untuk berlaku adil. Ya. Maka ini karena semua persyaratan itu sudah terpenuhi. Ya. Dari punya kemampuan, kemudian apalagi juga tidak akan mendatangkan madharat yang besar, karena bisa jadi, ya, poligami ini juga hukum asalnya memang itu adalah sunnah dari sunnah Rasulullah dan itu dibolehkan dalam agama. Namun kalau kemudian mendatangkan kerusakan yang lebih besar, maka kaidah mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, ya, menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada ngambil manfaat, ya. Poligami misalkan, ya, maunya namanya orang menikah itu kan kadang ingin tenang, ya, ingin bisa sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Tapi kalau kemudian setelah menikah malah pusing, ya, bikin apa, rontok itu rambut, ya, atau juga bahkan seperti yang di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya Abu Hurairah, ya, yang diriwayatkan Imam Tabrani, dihasankan oleh Syekh Al-Albani, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlindung, ya, dari lima hal. Di antara doa Rasulullah SAW, kata Abu Hurairah, ya, kana min du'aihi sallallahu alaihi wasallam a'udzu billahi min jarri su', aku berlindung kepada Allah dari tetangga yang buruk, wa min zaujin tusayyibuni qabla nasyibi, yang kedua aku berlindung dari seorang istri yang menjadikanku beruban sebelum aku tua. Nah, kalau kemudian poligami terjadi seperti itu, prahara jadinya, ya. Mau sakinah, mau ada rahmah, malah jadi kocur seperti itu. Kocur. Maka, bukan mucur, tapi kocur namanya. Kalau orang Solo bilang, maksudnya ini yang tanya orang Solo ini, ya. Iya, iya, iya. Nah, maka, hendaknya seperti ini juga tidak sari semuanya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Mas Fian ini, ya. Baik, itu wallahu ta'ala. Selengkapnya bisa first to first. Nih. Baik, wallahu ta'ala. Ya, gitu Mas Fian. Jawabannya dari pertanyaannya. Mudah-mudahan istrinya mendengar. Afwan, maksudnya mudah-mudahan istrinya enggak mendengar, Ustaz. Ini ada pertanyaan pamungkas, Ustaz. Enggak pakai Bambang tapi, ya. Ini karena agak-agak ini jadi enggak mau nyebut nama, Ustaz. Fulan di Beos, Jakarta Utara, Ustaz. Ustaz, kalau suami beristri 2 atau 3 atau 4. Boleh enggak ya istri-istrinya itu diajak bercumbu dalam satu kamar dengan si suami? Tapi tidak sampai hubungan, tanda kutip, Ustaz, gayung masuk ember, Ustaznya, istilahnya Jakarta Utara, Ustaz. Halo? Iya, ya. Dan apabila itu di bulan puasa, apakah batal puasanya si suami dan istri sini, Ustaz? Itu tadi, Ustaz, ya, intinya gayung masuk ember, Ustaz. Apa? Monggo, Ustaz, monggo, Ustaz. Ya. Kembali kepada masalah bahwa dari sisi kebolehannya sebenarnya tidak ada larangan. Tapi dari sisi sunnah Rasulullah SAW tentunya seperti itu kurang sunnah, ya. Karena seperti itu tidak dilakukan Rasulullah SAW, ya. Untuk kemudian bareng-bareng, ya. Ya, namun kita lihat bagaimana sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, beliau adalah mengatur dan menggilir di antara para istrinya ini. Ini yang sunnah adalah seperti itu. Kemudian kalau itu terjadi di siang hari bulan Ramadhan, ini hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah sama saja ya, mendekat kepada kepada pagar, ya, yang boleh jadi kemudian bisa terjatuh, ya, sampai kemudian bisa namanya seperti itu karena tidak terkendali, ya, kemudian terjatuh ke dalam hubungan di siang hari bulan Ramadhan. Maka hendaknya kalau itu adalah di bulan Ramadhan, sekali lagi hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk lebih menghormati kepada kemuliaan bulan Ramadhan, ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kebolehan, ya. Bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayatnya, maka kembalikanlah semuanya itu kepada apa yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kemudian Allah mengatakan uhilla lakum lailatul shiyami rafatu ila nisaikum, dihalalkan bagi kalian di malam puasa itu untuk berhubungan dengan istri-istri kalian. Maka itu sudah dihalalkan, maka kembalikan kepada apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kembali kepada sunnah-sunnah Rasulnya alaihi salatu wasalam. Ini apa namanya dalam hal seperti ini, dan saya yakin penanya juga apa benar sudah punya 2, 3, atau 4 atau hanya sekedar seandainya saja ini, ya. Karena juga cita-cita jadi ini ya, boleh saja cita-cita, tapi hendaknya ini diilmui dulu, ya. Ini Allah Ta'ala jazakumullah khairan. Ya. Oh, ternyata tadi Mas Ian dengerinnya sama istrinya, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Semoga diberi keamanan dan kenyamanan. Amin. Ya, Ustaz. Alhamdulillah pertanyaan sudah habis. Monggo, Ustaz, mau dikasih kesimpulan dulu. Tafadhol. Baik, bismillah. Para pendengar Anas Radio dimanapun antum sekalian berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya ingatkan pada diri saya dan kepada antum semuanya dengan apa yang kita kaji dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya terkait dengan hubungannya dengan suami dan istri ini, bagaimana yang pertama adalah untuk kita senantiasa berusaha bahwa dalam kita berkeluarga adalah karena Allah Subhanahu wa taala, dibangun di atas bagaimana untuk kemudian apa yang kita jalani sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, pelanggaran-pelanggaran dalam muasyarah zaujiyah hendaknya itu senantiasa kita hindari. Kecintaan kita kepada istri atau sebaliknya kecintaan istri kepada suami janganlah sampai kemudian menjadikan atau menghalalkan segala cara untuk kemudian sampai melakukan hal-hal yang melanggar seperti di antara yang kita sebutkan tadi, melayani manakala suami mungkin menginginkan untuk berhubungan di siang hari bulan Ramadan, atau kemudian berhubungan tatkala sedang dalam keadaan haid, atau berhubungan dengan duburnya, atau kemudian istri berdandan, ya, karena itu adalah keinginan suami, sampai kemudian melanggar larangan-larangan Rasulullah SAW, ya, rambutnya dimodel-model, ya, yang itu adalah tersebut dan orang kafir, kemudian alisnya tidak puas diganti dengan pensil, ya. Kemudian juga alis matanya, ya, kurang puas juga disambung. Demikian rambut pula rambutnya misalkan, dikurang lagi tambah seperti dibuat canggul seperti ban serep, gitu ya. Allah musta'an, hal-hal yang terkadang manusia itu adalah semata-mata karena hawa nafsunya. Maka seperti neneknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya kita lihat bagaimana rumah tangga Nabi alaihi salatu wasallam, mula abahnya beliau, bercumbunya beliau, kita lihat, dan bagaimana kisahnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, demikian pula Hafsah dalam cumbunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para istrinya ini dalam hal-hal yang bergurau, kemudian juga sesuatunya saling menyenangkan satu dengan yang lain. Maka selagi itu dalam hal-hal yang masih dibolehkan, maka insyaallah taala itu adalah dibolehkan, ya. Namun sekali lagi, khususnya pada penanya terakhir tadi, hendaknya juga khususnya di menjelang bulan Ramadan ini, saatnya untuk kita menundukkan hati kita dan jiwa kita menyambut curahan kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala demikian besar. Jangan sampai hanya karena dorongan nafsu gharizah kita, kemudian kita diharamkan dari mendapatkan keutamaan-keutamaan dan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini. Maka tahan barang satu bulan. Dan itu kita lihat Rasulullah SAW seperti mereka seperti itu memberikan tuntunan kepada kita. Maka ini masih ada waktu untuk benar-benar mempersiapkan jiwa kita agar kita masuk ke bulan Ramadan benar-benar kita dalam keadaan siap, ya, dan dalam keadaan bagaimana kita untuk senantiasa merengkuh kebaikan, barang sedikit pun tidak terluputkan dan tidak terlewatkan untuk kita senantiasa bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan. Ini barangkali yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk kemudian di bulan Ramadan bagaimana acaranya, kepada operator. Iya, yes, nanti kita bicarakan lagi masalah itu. Insya Allah ada solusinya. Insya Allah. Jazakallah khairan Ustaz atas penjelasan malam ini yang luar biasa ya temanya. Masya Allah, menggugah selera. Sebelum kita tutup, para pendengar dan pencinta Anas Radio dimanapun Anda berada, di hari Sabtu ini ada kejutan lagi dari kita Anas Radio bekerja sama dengan Ahlus Sunnah Jakarta. Ada acara off-air, tanya jawab problema muslim seputar puasa di Masjid Al-Iktisam Sudirman Jakarta, Sabtu 6 Juli 2013 bersama Ustadz Zulkarnain hafizahullah ta'ala. Ya, nanti ada pembagian buku gratis, ada 3 judul buku bagi para hadirin yang hadir. Insya Allah akan mendapatkan buku-buku itu. Iya, diajak saudaranya mungkin, ya, anaknya, ya, saudaranya, teman, mungkin sahabat, kan, semua orang tua semuanya lah, semuanya diajak ya. Jadi konsepnya ini berbeda dengan kebanyakan. Jadi cuma ada materi sekitar 45 menit paling lama, lalu setelah itu tanya jawab aja. Jadi silakan bagi para pendengar yang mau hadir, nulis aja dulu dari rumah. Pertanyaannya apa aja yang mau ditanyakan, mungkin tadi kan ada yang kurang serak atau gimana, mau ditanyakan lagi, ya kan? Boleh. Ya, pertanyaannya sesuai tema ya. Lalu kemudian di hari Ahad, masih di tempat yang sama, di Masjid Al-Iktisam Sudirman, Jakarta, jam yang sama pula, jam 9 sampai zuhur, akan ada pembahasan yang menarik juga nih, nggak kalah menarik dibanding hari Sabtu, geliat ekstremis Syiah di Indonesia. Jadi pembahasan tentang Syiah-Syiah yang lagi marak ini masih di tempat yang sama di hari Minggu, hari Ahad, bersama Ustaz Zulkarnain lagi jam 9 sampai zuhur. Ya, silakan mempersiapkan segala sesuatunya supaya hadir di kajian itu persiapannya bisa bagus gitu. Terus juga nanti ada pembagian lembaran tulisan, ada 3 judul juga insyaallah. Dari panitia nanti bisa dilihat di ahlusunnahstreetjakarta.com pamfletnya ya. Pamfletnya bisa dilihat di ahlusunnahstreetjakarta.com. Kunjungi, insyaallah webnya sih baru ya, baru launching juga. Insyaallah menarik lah. Anda bisa bertanya-tanya juga langsung di sana, nanti akan dijawab oleh asatidzah yang ada di sana. Baiklah, para pendengar Anas Radio yang berbahagia, alhamdulillah kita sampai di ujung acara kita kali ini. Dan mungkin di pekan ke depan udah sampai di bulan Ramadan ya. Ya, alhamdulillah. Kami cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.